Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa amma ba'd. Ikhwati fillah wa khawati fiddin, para pemirsa a'azani Allah wa iyyakum. Mari kita kembali sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini di hari ke-26 di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah, diantaranya melaksanakan sholat subuh lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhawati fiddin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'ah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, pelajaran Al-Arabiya Baina Yadaik. Dan Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki Al-Hiwar Al-Thalith. Ya, Al-Hiwar Al-Thalith. As-Safha. As-Sadisa wa Samanin. Ya, jadi kita sekarang sudah memasuki Al-Hiwar As-Salis. Ya, Al-Hiwar As-Salis Safha atau halaman 86. Ya, taib. Hadzal hiwar yaduru baina Adil wa Faisal. Ya, jadi percakapan ini antara Adil dan Faisal. Unzur wastami' wa'id. Adil, mata tastayqidhu yawmal 'utlati? Ya Faisal, astayqidhu mubakkiran. Wa mata tastayqidhu anta? Adil, astayqidhu mutaakhiran. Faisal, madha taqulu fi as-sabahi? Adil, ushahidu at-tilfaza. Wa madha taf'alu anta? Faisal, aqra'u sahifatan wa kitaban. Adil, ayna tusalli al-jum'ata? Faisal, usalli al-jum'ata fil masjidil kabiri. Wa aina tusalli anta? Adil, usalli fil masjidil kabiri aydan. Taib, maratan thania. Adil, mata tastaykidhu yawm al-utlati? Faisal, astaykidhu mubakkiran. Wa mata tastaykidhu anta? Astaykidhu mutaakhiran. Faisal, mada taf'alu fis sabahi? Adil, ushahidu at-tilfaz. Wa madha taf'alu anta? Faisal, aqra'u sahifatan aw kitaban. Adil, ayna tusalli al-jum'ata? Faisal, usalli al-jum'ata fil masjidil kabiri. Wa ayna tusalli anta? adil usalli fil masjidil kabiri. Ya, jadi apa namanya, pada percakapan yang ketiga ini, ya, al-hiwar as-salis ini akan ada apa namanya mufradat baru, ya, kemudian akan ada kaidah nahwu yang mungkin baru kita singgung pada al-hiwar ini. Taib, ya, nanzur ila al-mufradat, ya, nanzur ila al-mufradat. Taib, ikra'i. La, al-hiwar as-salis. Naam. Taib, ya. Taib, mata, mana mata? Oh, mana mata? Kapan? Ya, kapan, ya. Jadi ini apa? Kapan? Ya, ini ismul istifham, ya. Ismul small istifham. Taib, kemudian mata tastaikizu. Ya, tastaikizu sudah kemarin. Kemudian mata tastaikizu yauma. Mata tastaikizu yaumal. Naam. Yaumat utlati. Ya. Mata yauma di sini. Yauma. Dari yaumun, ya. Yaumun. Kemudian al-utlah. Taib, perhatikan, ya. Di sini yauman utlati dari kata yaumun dan al-utlatu, ya. Dari kata yaumun dan al-utlatu. Taib, yauma, kenapa di sini yauma? Kenapa yauma di sini? Tapi asalnya kan yaumun, ya. Ini asalnya yaumun. Ya, kenapa di sini yauma? Perhatikan lagi, ya. Betul, ini ismun mansub, ya. Ini ismun mansubun. Ya. Benar, ini ismun mansub. Kalau dikatakan ini ismun mansub, betul, ini ismun mansub. Tapi kalau kita katakan ini maf'ulun bihi, ya, ini keliru. Ya, ini keliru. Karena kenapa? Yaum ini, yauma, ini menerangkan apa? Menerangkan kondisi apa? Zaman, waktu. Berarti ini apa namanya? Ya, ini apa namanya? Ini yang disebut sebagai dzaraf atau maf'ulun fi. Oh, iya. Ya. Ah, ini disebut sebagai dzaraf. Ya, ah, maksudnya di sini begini, ya. Yauma, ya, kalimatnya kan seperti ini. Di depannya ada astaikizu, ya. Ada astaikizu. Mata apa di situ? Tastaikizu, ya. Tastaikizu. Tastaikizu yauma al-utlati. Baik, Ini tastaiki itu betul di sini fiil dan fa'il. Ya, di sini apa? Di sini ya fi'ilun wa fa'ilun. Wa fa'ilun. Ya, jadi betul di sini fi'il wa fa'il. Ya, SP di sini ya. Ya, betul di sini SP. Ya. Tapi tidak selamanya setelah fi'il fa'il atau SP itu objek atau maf'ulun bi, tidak selamanya seperti itu. Ya. Jadi tidak selamanya tidak selamanya ya setelah fi'il dan fa'il, fi'il dan fa'il itu adalah maf'ulun bihi, atau tidak selamanya dalam bahasa Arab itu setelah SP adalah objek. Seperti ini misalnya. Ya. Astaiki tastaikidu yauma. Ya. Jadi bukan berarti di sini yauma di sini, apalagi mentang-mentang dia isim mansub maka kita katakan maf'ulun bihi, enggak. Ya. Akan tetapi kita perhatikan kalau misalnya setelah tastaikidu ini menerangkan ya kondisi atau keadaan apa? Keadaan waktu ya. Keadaan waktu ya atau tempat, maka itu adalah apa? Dzaraf. Apakah dzaraf zaman atau dzaraf makan atau disebut juga sebagai maf'ulun fi. Ya, jadi bukan maf'ulun maf'ulun bihi tapi maf'ulun fi. Ya. Nah, maknanya di sini apa? Menerangkan taib alamat ciri daripada zaraf zaman itu yang pertama adalah mansub. Oke, dia mansub. Ya, maf'ulun bihi juga mansub juga. Ya. Taib. Yang kedua bahwa ini isim mansub yang pertama. Yang kedua, ya, ini menunjukkan menerangkan terjadinya keadaan. Ya. Menerangkan apa terjadinya keadaan. Artinya di sini tastaikidu fi yaumil utla, ya. Jadi ada bermakna di dalam gitu. Pada gitu. Ya. Jadi di sini seperti ini ya seharusnya. Tastaikidu fi yaumil utla, ya. Ya. Jadi maknanya seperti ini, tastaikidu ini kan tastaikidu yaumal utla. Otomatis karena ini disebut sebagai dzaraf zaman, ya, maka kita terjemahkan engkau bangun pada hari libur. Jadi pada. Ya, makanya bukan maf'ulun bih, bukan objek. Akan tetapi dia menerangkan keadaan apa zaman. Maknanya seperti ini, tastaikidu fi yaumil utla. Ya, engkau bangun pada hari libur. Ya, bisa dipahami. Jadi beda ya antara maf'ulun bihi dengan maf'ulun fi, ya. Kalau maf'ulun bihi iya, betul ismun mansub. Ya, maf'ulun fi atau dzaraf juga isim mansub, sahih. Ya. Akan tetapi kalau maf'ulun bihi itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai objek. Akan tetapi kalau maf'ulun bihi atau dzaraf, ya, kalau dzaraf zaman dalam hal ini dzaraf zaman maf'ulun fi atau dzaraf dalam hal ini dzaraf zaman kita bahas, maka menerangkan tentang apa? Keadaan waktunya. Ya, kalau dzaraf makan, ya, menerangkan tentang keadaan tempatnya. Ya, jadi itu bedanya. Ya, itu bedanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita yang kita kehendaki itu yang dimaksudkan adalah menerangkan tempatnya keadaannya, maka itulah disebut sebagai keadaan waktunya, maka disebut sebagai dzaraf zaman. Nah, seperti di sini. Jadi bukan di sini tastaikidu ya fi'il dan fa'il yauma maf'ulun bi, bukan. Akan tetapi di sini tastaikidu fi'il dan fa'il yauma apa tadi? Maf'ulun fi atau dzaraf zaman. Ya, atau dzaraf zaman. Jadi dia menerangkan tentang keadaan zaman, keadaan waktu, ya. Keadaan waktunya. Itu yang dia terangkan. Jadi beda ya antara maf'ulun bihi, ya, objek dengan maf'ulun fi. Ya, keterangan tempat atau waktu, ya. Taib. Seperti misalnya dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma. Ya. Al-yauma di sini, ya, al-yauma di sini adalah ismun mansub, ya. Benar ya? Al-yauma. Ini namanya ismun mansub. Ya, ismun mansub. Ya, ini ismun mansub. Ya, ini ismun mansub, ya. Kemudian ini disebut sebagai apa? Naam, ini disebut sebagai zarfu zaman. Zarfu zamanin, ya. Ini zarfu zaman. Al-yauma, ya. Al-yaum kan hari. Ya, kalau al-yaumu hari itu. Al-yaumu hari itu atau yaumun suatu hari. Tapi kalau al-yauma pada suatu al-yauma maksudnya pada hari ini. Ya. Paham enggak? Ya, jadi kalau kita katakan al-yaumu hari itu, ya, atau hari tersebut, yaumun suatu hari, tapi kalau al-yauma mansub, ya, menunjukkan apa? Menerangkan keadaan zaman, ya, pada, maksudnya fil yaumi maksudnya di situ. Jadi al-yauma di sini maksudnya al-yauma akmaltu lakum al-yauma, ya. Al-yauma, ya, maksudnya di sini fil yaumi pada hari ini, ya, fil yaumi, ya, maksudnya pada hari ini, ya, turun ayat pada saat itu ketika Rasulullah SAW haji wada, ya, turun ayat Al-Quran apa, al yauma akmaltu lakum, maksudnya pada hari ini, ya, aku telah sempurnakan agama kalian, ya, jadi di sini menunjukkan yauma di sini. Ya, sekali lagi yauma di sini apa? Yauma di sini menunjukkan apa? Zaraf zaman, ya. Jadi menerangkan keadaan tempat. Jadi bukan maf'ulun bihi, ya. Baik. Jadi mata tastaiqidu yauman utla. Kapan engkau bangun? Ya, pada hari libur. Jadi taqumu di ema tastaiqidu di sini, mata tastaiqidu ini bukan artinya juga bukan sedang apa? Bukan sedang bangun. Akan tetapi di sini menunjukkan fi'il mudhari di sini menunjukkan bahwa aktivitas dia, rutinitas dia kalau hari libur itu bangunnya jam berapa gitu loh. Ya. Jadi bukan pertanyaan di sini mata tastaiqidu kapan engkau sedang bangun pada hari libur, enggak. Ini menunjukkan fi'il mudhari di sini menunjukkan bahwa rutinitas yang dia lakukan setiap kali libur. Artinya kapan dia bangun di setiap hari libur, ya. Taib, Iqra, lanjutkan. Naam, astaiqidu mubakkiran. Baik, astaiqidu mubakkiran. Astaiqidu mubakkiran. Taib, astaiki itu sudah, ya. Taib, sekarang mubakiran. Taib, yang pertama dulu, astaiki itu mubakiran. Apa hukumnya mubakiran di sini? Ya, jangan terkecoh lagi dengan astaiki itu, dengan astaiki itunya, ya, dengan astaiki itunya di sini. Ya, astaiqidu di sini apa tadi? Astaiqidu ya, di sini fi'lun wa fa'il. Ya, fi'il dan fa'il, SP. Ya, jangan terkecoh fi'il fa'il SP kemudian antum katakan di sini objek, ya, ya di sini SP di sini objek, ya jangan, ya ada lagi hukumnya, ya. Jadi astaiqidu mubakiran, ya lihat dulu artinya apa artinya mubakiran? Naam, pagi-pagi, ya. Nah berarti di sini kalau dalam bahasa Arab, ya dalam ilmu nahu, hukumnya di sini bukan maf'ulun bihi, bukan objek, Akan tetapi hukumnya di sini disebut sebagai apa? Halun. Ya. Menunjukkan apa coba di sini? Iya, jadi dia bukan menunjukkan objek, bukan menunjukkan objek mafulun bihi, bukan menunjukkan apa? Bukan menunjukkan waktu. Benar enggak? Bukan menunjukkan waktu atau zaraf zaman. Akan tetapi dia menunjukkan hal namanya. Kalau dalam bahasa Arab ya disebut sebagai apa? Hal. Ya, jadi maksudnya di sini saya bangun dalam keadaan apa? Dalam keadaan pagi. Ya. Jadi dalam keadaan pagi, ya. Taib, nanti kalau misalnya kita mau jadikan di sini apa namanya? Kita mau jadikan di sini bisa di i'rabnya di sini bisa sebagai dzaraf zaman, ya, bisa sebagai hal, itu kita jangan mempergunakan kata mubakiran, ya, tapi gunakan kata bakiran, ya. Ya, karena kata para ulama bahwa kata bakir ini ya bisa apa namanya bermakna dzaraf zaman, bisa juga bermakna apa? Bisa bermakna hal. Ya, jadi kalau kita katakan astaikidu bakiran, ya, ini bisa bakiran di sini bisa bermakna apa namanya? Bisa bermakna dzaraf zaman, kemudian bisa juga bermakna apa? Bisa juga bermakna hal. Jadi kalau astaikidu, ya, astaikidu apa namanya bakiran, jadi nanti ada nantilah kita bahas ya. Yang jelas di sini mubakiran kondisinya adalah hal, ya, kondisinya di sini sebagai hal. Jadi bukan dzaraf apa namanya, bukan maf'ulun bihi, kemudian bukan dzaraf zaman, ya, bisa difaham ya di sini. Jadi kondisinya di sini hal, halun mansub, dia juga isim mansub, ya. Jadi di sini adalah hal, ya. Jadi bukan apa namanya maf'ulun bihi atau objek, dan bukan juga dzaraf zaman, ya. Jadi saya astaikidu mubakiran, saya terbangun dalam kondisi pagi gitu maksudnya, ya. Baik, lanjut. Wa mata astaikidu anta? Naam, lanjut. Astaikidu mutaakhiran. Naam, mutaakhiran, ya. Ini mutaakhiran lawan dari mubakiran, ya. Akhiran, ya. Apa namanya? Lawan dari kata mubakiran, ya. Mutaakhiran ini berasal dari kata kerja apa? Taakhara. Nah, berasal dari kata kerja taakhara. Taakhara. Ya, taakharu. Ta'akhuran, ya. Ta'akhuran. Ya. Muta'akhirun. Ya. Kemudian fi'il amrnya ta'akhar. Ya, jadi ta'akhara mutaakhir, ya, mutaakhiran mutaakhir dari kata ta'akhara, ya, ta'akharu, ta'akhuran, ta'akhara, mutaakhirun, ya. Nah, kata mutahhir dalam bahasa Indonesia, teknologi mutahhir itu diambil dari kata ini, ta'akhara, ya, ta'akharu, mutaakhir, artinya teknologi kekinian gitu, ya, munculnya belakangan, ya, munculnya belakangan. Nah, makanya mutaakhiran di sini artinya apa namanya terlambat, ya. Jadi kebalikan dari mubakiran. Kalau mubakiran dari kata bakkara yubakiru tabkir, mubakir, ya. Bakkara yubakiru, ya. Jadi apa namanya berpagi-pagi, ya. Jadi mubakiran yang berpagi-pagi. Makanya di sini juga isim fa'il di sini. Makanya tadi kita katakan dia tidak bisa kita jadikan sebagai dzaraf. Kita tidak bisa jadikan sebagai dzaraf zaman karena dia adalah isim fa'il mubakiran dari kata bakkara yubakiru tabkir, ya, mubakir, ya, yang berpagi-pagi, dalam keadaan yang berpagi-pagi. Taib. Tastaik itu mutaakhiran. Lanjut. Mada bakkal Ya, madza taf'alu fi shabah, ya. As-shabah jelas ya. As-sabahu, ya. As-sabahu itu apa? Pagi, pagi ya. Beda ya kalau al-fajru, al-fajru itu ba'da as-sabah ini ba'da al-fajr. Ya, ba'da al-fajri. Jadi as-sabah ba'da al-fajri. Jadi apa namanya? Sabah ba'da al-fajr. Jadi setelah fajar. Fajar itu salat salat subuh yang kita lakukan itu namanya fajar. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW itu mendoakan keberkahan umatnya itu pada pagi-pagi harinya gitu, ya, di pagi harinya. Rasulullah SAW, di antara doa Rasulullah SAW untuk umatnya adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha, dari kata ini bakar kan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya, ya. Makanya kita tidak boleh tidur setelah sholat subuh, ya, kita tidak boleh tidur setelah sholat subuh, ya. Makanya kenapa hari kita itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan aktivitas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ keberkahan. Ya, Rasulullah SAW mendoakan keberkahan umatnya di pagi harinya. Makanya pagi hari kita kita gunakan untuk dimulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi harinya. Ya. Baik, lanjut. Naam, usyahidu, ya. Usyahidu ya. Usyahidu, ya. Ini fi'il apa ini? Fi'ilun. Naam. Fi'lun mudhari'un. Ya, ini fi'il mudhari'. Fi'il madinya apa? Naam. Syahada yusyahidu. Musyahadatan. Syahid musyahidun, isim fa'ilnya. Ya, isim maf'ulnya musyahadun. Ya, wazannya apa? Ya, ini namanya mauzun ya, yang ditimbang. Mauzun. Ya, kemudian wazannya apa? Fa'ala. Ini namanya waznun. Ya. Fa'ala yufa'ilu. Mufa'alatan. Fa'il mufa'ilun kemudian mufa'alun. Akar katanya ini sulasi mazid fi. Jadi asalnya 3 ditambah 1. Ya. Akar katanya dari mana? Akar katanya dari syahida. Naam. Syahida yashhadu. Yashhadu ya syahadatan. Ya syahadatan. Kemudian maf'ul apa amarnya apa? Syahad, syahida yashadu. Ishad. Naam. Ya, ishad. Ya. Taib. Dari kata ini akar katanya wazannya fa'ila yaf'alu. Ya, fa'ila yaf'alu. Syahida yashadu itu menyaksikan. Ya, syahida yashadu menyaksikan. Banyak dalam Al-Qur'an banyak ya, seperti dalam surah Al-Munafikun. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu. Ini wazannya dari ini, fa'ila yaf'alu. Nashhadu idza ja'akal munafiqun. Apabila datang orang-orang munafik kepadamu, ya, idza ja'akal munafiquna qalu, mereka berkata, nashhadu innaka rasulullah. Kami menyaksikan bahwa engkau adalah Rasulullah sallam, ya. Kalau fi'il dalam bentuk fi'il amr, misalnya dalam Al-Qur'an washhadu bi anni, saya lupa ayatnya. Jelas seperti itu ya. Jadi kata perintah gitu ya, seperti itu. Nah, diangkatlah ke wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Nah, fa'ala yufa'ilu ini menyaksikan tapi lebih kepada apa? Perhatian gitu loh. Ya. Jadi kayak misalnya yusyahid tilfaz. Ya. Jadi kalau yusyahidu itu bukan melihat sepintas gitu kan seperti itu. Tapi biasanya kalau dalam bahasa kita artinya diartikan dengan apa? Menonton gitu. Ya. Jadi betul-betul dilihatin gitu, diperhatikan. Sama waktu itu kita terangkan musyahadat syaqqa. Jadi melihat-lihat atau musyahadatul asas. Jadi melihat-lihat perabot. Ya, artinya betul-betul diperhatikan gitu kan. Gimana terbuat dari apa ya. Ketahanannya gimana dan sebagainya, itu namanya musyahada ya. Nah, makanya dari wazan ini pula lah timbul kata qatala yuqatilu. Qatala apa? Yuqatilu. Yuqatilu. Ya, yuqatilu muqatalatan. Ya. Nah, ini asalnya qatala yuqatilu, asalnya asal thulatsi mujarratnya apa? Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu itu artinya membunuh. Qatala yaqtulu artinya membunuh. Tapi kalau misalnya kita angkat ke wazan fa'ala yufa'ilu qatala yuqatilu, artinya sudah bukan membunuh lagi tapi apa? Berperang. Ya, jadi berperang, ya. Kalau qatala yaqtulu itu jelas membunuh. Ya, tapi kalau kata la yuqatilu itu belum tentu membunuh, ya, karena orang berperang itu belum tentu ada pembunuhan. Tapi kalau kata la yaqtulu itu apa? Membunuh. Kalau kata la yaqtulu membunuh, tapi kata la yuqatilu itu berperang. Artinya dua pasukan sedang berhadapan. Ya, seperti itu. Naam. Baik, lanjut. Jadi di sini usyahidu at-tilfaz. Saya sedang menonton televisi. Ya, wa ma tataf'alu anta. Baik, lanjut. Aqra'u sahifatan. Wa ana sahifa. Koran. Naam. Sahifatun atau sahifatan, ya. Ini apa? Koran. Kemudian di sini aqra'u sahifatan au apa? Kitaban. Ya. Jadi di sini ada jelas ya. Kalau yang ini, kalau ini akra'u, ini fi'ilun wa fa'il. Fi'ilun wa fa'ilun. Ya, atau SP. Baik, kalau sahifatan maf'ulun bihi, ya. Objek. Ya, ini objek. Taib, kalau au di sini apa? Ya, jadi beda ya penggunaannya antara au dan wau, ya. Beda. Kalau apa namanya au artinya apa? Or, ya. Bukan dan, ya. Jadi di sini saya membaca koran atau kitaban. Jadi pilih salah satu. Ya. Pilih salah satu, ya. Apa namanya? Misalnya I'm reading newspaper or apa namanya? Book, gitu kan, seperti itu. Ah, itu jadi memilih salah satu. Jadi bukan wau. Kalau wau sahifatan wa kitaban. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Semuanya, dua-duanya ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita katakan akra usahifatan wa kitaban, artinya saya membaca koran dan buku. Tapi kalau misalnya akra'u sahifatan au kitaban, ini salah satunya. Saya membaca koran atau buku, ya. Nah, kitaban au di sini, au disebut sebagai apa namanya? Harfu apa? Au di sini apa? Naam. Harfu atfin, ya. Ini wau au di sini huruf ataf, hataf ya, ini sama, ya. Ini juga huruf ataf. Nah, kalau kitaban di sini apa? Ma Naam, ma'tufun. Ya. Ya, jadi ini mengikuti. Kalau ada huruf ataf ini au atau wa gitu kan. Nah, maka kalau misalnya di sini adalah ismun mansub, maka di sini juga harus mansub, ya. Sama kalau di sini wau ataf, maka di sini kalau di sini mansub, maka di sini juga mansub. Ah, ini disebut sebagai huruf ataf kalau ini ma'tufnya. Ya, kalau ini ma'tufnya. Nah, kalau misalnya begini. Dakhaltu albaita, dakhaltu baitan wa masjidan. Ya, dakhaltu baitan wa masjid, jangan marartu bi baitin wa masjidin. Ya, seperti itu. Kalau ini kan akra'u sahifatan au kitaban, ya. Kalau saya ganti di sini marartu bi sahifatin au kitabin. Ya, marartu bi sahifatin au atau nazartu ila sahifatin au kitabin. Jadi ini mengikuti ke sini, makanya disebut sebagai ma'tuf. Ya. Taib, apa namanya? Afwan, ini ma'tufnya ya. Ini ma'tufnya, ini atafnya ya. Jadi bukan ya, ini bukan ma'tufnya ya. Ini atafnya. Ya. Taib, sama misalnya as-sahifatu wal kitabu, ya, as-sahifatu wal kitabu, ya, atau fil maktabi, alal maktabi, sahifatun wa kitabun, ya, seperti itu. Jadi mengikuti apa namanya isim yang ini mengikuti yang ini, ya. Jadi ini ma'tufnya, kemudian ini atafnya, ini wau harfu ataf, ya. Taib, lanjut. Aina tusalli al-jum'ah? Naam, aina tusalli al-jum'ata? Ya, aina tusalli al-jum'ata? Di mana engkau salat? Aina tusalli al-jum'ata? Di mana engkau salat Jumat, ya? Jumat di sini apa kedudukannya? Tusalli fi'il dan fa'il. Al-jum'ata? Ya. Ya, al-jum'ata. Ah, di sini kenapa dia di sini maf'ulun bihi? Karena dia sholat Jumatnya, bukan pada hari Jumat, gitu, paham nggak? Ya, bukan pada hari Jumat, makanya kita tidak katakan di sini aina tusallil Jumata. Makanya kita tidak katakan di sini al Jumat di sini sebagai zarf zaman, enggak. Ya, walaupun dia apa namanya menunjukkan waktu ya di situ Jumat, ya, tapi maksudnya di situ bukan zarf zaman. Akan tetapi dia maksudnya di situ maf'ulun bihi. Sholat apa? Sholat Jumat. Ya, bukan sholat pada waktu Jumat, enggak, tapi sholat Jumat. Ya, makanya Jumat di situ maf'ulun bihi. Ya, jadi aina tusalli al-jum'ah? Di mana engkau sholat Jumat. Taib, usallil Jumata fil masjidil kabiri. Ya, usallil Jumata fil masjidil kabiri. Fi harfu jarrin ya, jelas. Pada hari, ya, pada ya, al masjidi ismun majrurun bifi. Ya, ismun majrurun bifi. Al kabiri apa? Di situ kedudukannya. Ya, al kabir di situ kedudukannya sebagai naat dari man'ut. Naat dari masjid atau sifat dari mausuf, sifat dari masjid ya. Jadi fi harfu jarrin mabniu ala sukun al masjidi ismun majrurun bifi. Ya, wa alamatu jarrihi bisa al kasratu ya, atau bisa juga wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Jadi kalau kita mau komplitkan kita pakai tanwin ya, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Tapi kalau kita cuma mau katakan kasrah saja, kita katakan wa alamatu jarrihi al kasrah. Nah, bisa sampai di situ ya, dengan memakai alif lam al kasrah. Al kabiri apa? Ismun majrur juga ya, dan dia itu apa kedudukannya? Sebagai naat ya, minal man'ut ya, atau sebagai sifat dari mausuf, dari masjid. Makanya al kabiri di sini mengikuti kedudukan al masjidi al kabiri ya, al masjidi al kabiri maksudnya masjid yang besar ya, sama al masjidul kabiru ya, al masjidu al kabiru ya, al masjidul kabiru fil madinati ya, kemudian fil masjidil kabiri, kemudian dakhaltu al masjidal kabira ya. Jadi di situ al kabir di situ mengikuti ya, mengikuti apa? Mengikuti mausufnya atau mengikuti manutnya ya. Jadi kalau dia majrur, masjidnya majrur, maka al kabirnya juga majrur ya. Kalau masjidnya mansub, maka kabirnya juga mansub. Kalau masjidnya marfu, maka kabirnya juga apa? Marfu ya. Jadi seperti itu. Wa aina tusalli anta, di mana engkau salat? Usalli fil masjidil kabiri aidan ya. Aidan itu artinya juga ya. Aidan artinya apa? Juga. Kalau dalam bahasa Inggris artinya also ya. Baik. Sekarang kita baca lagi sambil kita terjemahkan. Naam. Iqra'i wa tarjimi. Naam, mata tastaikidu yaumal utlah. Kapan engkau bangun pada hari libur? Taib. Astaikidu mubakiran wa mata tastaikidu anta. Aku bangun pagi hari. Naam. Kapan kamu bangun? Astaikidu mutaakhiran. Aku bangun telat. Naam ya. Jadi astaikidu mubakiran. Saya bangun ya saya bangun dalam keadaan pagi hari ya. Maksud saya bangun pagi hari gitu ya. Wa mata tastaikidu anta, dan kapan engkau bangun dari tidur? Ya, astaikidu mutaakhiran. Saya terbangun dalam keadaan terlambat. Jadi saya bangun terlambat ya. Ya, kesiangan bisa ya. Naam, taib. Apa yang kamu lakukan pada pagi hari? Naam. Dan apa yang kau lakukan? Aku membaca Quran atau buku. 6. Aina tusalli al-jum'ah? Aina tusalli al-jum'ah? Di mana kau salat Jumat? Tusalli al-jum'ah fi masjidil kabir, wa aina tusalli anta? Aku salat Jumat di masjid besar. Dan di mana kamu salat? Tusalli fi masjidil kabir, aidan aku salat. Taib ya. Jadi mata tastaikidu yaumal utlati, kapan engkau bangun pada hari libur? Astaikidu mubakiran, saya bangun ya saya bangun pagi hari ya. Astaik wa mata tastaikidu anta, kapan engkau bangun ya. Astaikidu mutaakhiran, saya bangun dalam keadaan terlambat. Madza taf'alu fis sabah, apa yang engkau lakukan pada pagi hari, usyahidut tilfaz, ya, saya menonton televisi. Wa madza taf'alu anta, dan apa yang kau kerjakan? Aqra'u sahifatan, saya membaca sebuah koran, au kitaban, atau sebuah buku. Aina tusallil jum'ata, di mana engkau sholat jum'at? Usallil jum'ata, saya sholat jum'at fil masjidil kabiri, di masjid yang besar, maksudnya masjid agung di sini, ya. Wa aina tusalli anta, dan di mana engkau sholat? Ya, usalli fil masjidil kabiri, saya sholat di masjid yang besar aidan juga, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya harapkan bagi antum di rumah, silahkan diulangi lagi, kemudian sambil diulangi diucapkan juga diterjemahkan, ya. Awalnya mungkin kalau belum tahu, belum hafal, silahkan lihat catatan, habis itu tutup catatannya, kemudian coba baca, lalu kemudian terjemahkan tanpa melihat catatan, ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dihafalkan kosakata atau mufradat barunya, ya. Dihafalkan mufradatnya, mufradat barunya. Kemudian yang ketiga, langsung diaplikasikan, ya, atau langsung dipergunakan untuk bercakap sehari-hari, karena ini adalah percakapan yaumiyah, ya, percakapan yaumi, percakapan sehari-hari. Taib, alan antakil ila al mufradat. Naam, ikra'i. Naam. Naam, taib, halan tadrib. Tadribu ajiban as-sati bisol. Latihan, jawablah soal-soal dengan singkat. Naam. Al-awwal, man yastaqidu bakiran, siapa yang mau pagi hari, bisol. Naam, nah itu namanya bikhtisar, sahih. Ya, dengan singkat. Jadi enggak perlu yastaikidu mubakkiran Faisal atau Faisal yastaikidu mubakkiran, tapi langsung aja Faisal. Naam, taib, sani. Sani man yastaikidu mutaakhiran adil. Naam, ya, man yastaikidu mutaakhiran adil, ya, taib, lanjut. At-talib man yaqra kitaban Faisal. Naam. Naam. Al-Khamis man yaqra'u sahifatan Faisal. Naam. As-Sadis man yusalli al-Jum'ata fil Masjidil Kabir Faisal wa Adil. Naam. Taib, intahayna min at-tadrib, ya. Alan nantakil ila at-tadrib al-awwal. Naam, at-tadrib al-awwal. Naam, ikra'i. Naam. At-tadrib al-awwal, sil baina kulli surataini bainahuma alaqatun, ya, jadi ada kata baru di sini, alaqah. Taib, tarjimi. Latihan pertama, hubungkanlah antara dua gambar dan bainahuma, yang di antara keduanya, alaqah, mana alaqah? Naam, alaqatun. Jadi sil, hubungkan baina setiap kulli surataini, sil hubungkan baina di antara kulli surataini, di antara dua gambar, bainahuma, yang di antara keduanya, huma di sini di antara kedua gambar, ya, alaqatun, ada hubungannya. Jadi alaqah itu hubungan, ya. Jadi alaqah itu hubungan, ya. Contoh kita katakan baini wa bainaha, ya, baini wa bainaha, antara saya dan bainaha, dan antara istri saya, gitu kan, haknya di sini kembali ke istri, alaka, ada hubungan, gitu kan, seperti itu, ya, alakatun khasah, ya, jadi hubungan spesial, ya, seperti itu. Jadi alaka itu hubungan, ya, alaka adalah hubungan. Jadi sil baina kulli surataini, hubungkan antara setiap dua gambar, bainahuma, yang di antara keduanya, alaqatun, ada hubungan, ya. Benar kan, ada dua gambar kan, ada gambar atas dan gambar bawah, ya. Nah, di sini ada hubungannya, masing-masing ada hubungannya. Silahkan hubungkan gambar pertama ke gambar di bawahnya yang sesuai, ya, bainahuma alaqa. Naam, silakan, ya, gesilu. Iya, silakan. Naam, sahih. Yaghsilu yakwi. Jadi ada hubungannya kan? Yaghsilu, yaghsilu fi'il mudhari. Ya, mencuci. Yakwi fi'il mudhari, menyetrika. Ada hubungannya enggak? Ada, karena setelah mencuci menyetrika. Taib, kitab. Naam, sahih. Kitabun sahifatun. Lanjut. Hafilah. Naam, hafilatun sayaratun. Taib, sabah. Naam, as-sabahu al-fajru. Ya, ba'dal fajr as-sabah. Ya, taib. Ya namu. Naam, ba'dal naumi yastaikid. Naam. Taib, lanjut. Udah selesai. Ya, ya taib. Al-an at-tadrib as-sani. Naam. Sil bainal kalimati was suratil munasibah. Sil hubungkan baina di antara al kalimati kata was surati dan gambar al munasibati yang sesuai, ya. Jadi gambarnya nomor 1 sampai 5, kemudian katanya, ya, katanya alif sampai ha. Naam. Tafaddali. Naam, al awal madrasatun. Tayyib, as-sani. Naam, as-sani atbaqun. As-salis. Ya, tilfazun. Ar-rabi. Naam, kitabun. Al-khamis. Naam, malabisu. Ya, bukan malabisun, tapi malabisu. Ismun ghairu munsarif. Ya, jamak dari malbasun. Kalau malbasun, tetap isim bertanwin. Malbasun. Ya, isim bertanwin. Tapi kalau sudah jadi jamak, sudah berubah menjadi bentuk plural, maka tidak boleh bertanwin. Tapi disebut sebagai apa? Ghairu munsarif atau mamnu minas sarf. Jadi malabisu, bukan malabisun, tapi malabisu. Ya, wazannya mafa'ilu. Ya. Taib. Ya, jadi insyaallah kita akan lanjutkan halaman 89, kita akan lanjutkan besok insyaallah. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu ayyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.